arsak ni rohaki. Tui sehasian hata honoku, mabiara marsiran siako. Ape hitana dua hasia, dan mungkin kita tak bisa ada. Audo na salah, maka holongi ho di rohaki. Boar sarang tibu hiatku tak daho, boar sahasia. Boar sama duko maha soho tako, jatuh cinta au tuho. Takas goi to hadua, maha cintu tau dai to. Au no bacano, au mamoroi, hodiro haki. Takas doi to haduan,